بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita masuk pada fawaid dan tanbihan berhubungan dengan al-maf'ul al-mutlaq. Setelah kita kemarin ketahui maf'ul mutlaq terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu lafzi dan ma'nawi. Tayyib. Al-awwal muradul musannifi bil masdari huna al-ismul mansub 'ala al-maf'uliyah al-mutlaqah. La mutlaqul masdar. Maksud musannif dengan masdar di sini, karena beliau katakan apa? Dalam perkataan beliau babul masdar. Yang dimaksud dengan masdar oleh Na'am Ibnu Anshurum ini adalah isim yang dinasabkan sebagai maf'ul mutlaq. Isim yang dinasabkan sebagai maf'ul mutlaq. Bukan mutlaqul masdar, bukan apa? Masdar secara mutlak. Tidak kan? Ya, mutlaqul masdar dengan apa? Dengan apa? Al-maf'ulul mutlaq. Jadi yang dimaksud di sini oleh beliau mutlaqul masdar adalah apa? Masdar secara spesifik, yaitu masdar yang dinasabkan sebagai apa? Al-maf'ulul mutlaq. Bukan apa keseluruhan masdar, maksudnya mutlaqul masdar yaitu apa keseluruhan masdar. Nah, karena masdar bisa kondisinya apa? Masdar bisa dalam keadaan rafa tidak ikra. Contohnya apa? Masdar yang datang dalam keadaan rafa misalnya. Apa Ahmad contohnya? Buat kalimat masdar dalam di situ dalam keadaan rafa. Misalnya, ajabani kitabatu Zaidin. Kitabah apa? Masdar. Saya ini dalam kondisi rafa sebagai fa'il. Atau dalam kondisi majrur, apa contohnya? Ali. Masdar dalam kondisi majrur. Marido, apa marido masternya? Marido, marondon, dibikin apa? Maradaha hidun bimaradin syadidin. Syadid nabas. Nah, bimaradin dalam kondisi majrur. Jadi itu harus dipahami. Jadi masdar secara mutlak, masdar secara keseluruhannya tidak dalam kondisi mansub saja. Makanya dimaksud dengan babul masdar di sini yaitu isim masdar yang dimaknasobkan ya, sebagai maknum mutlak. Lianna al-masdara yakunu marfu'an wa majruran fala yakunu marfu'an mutlaqan. Dikarenakan masdar juga bisa dalam kondisi marfu' dan majrur sehingga bukan sebagai maf'ul secara mutlak. Yang kedua sumiyal maf'ulul mutlaq dikasih titik. Sumiyal maf'ulul mutlaq wa mutlaqan li'annahu ghairu muqayyadin bi dzikri syai'in ba'dahu. Maf'ul mutlaq dinamakan dengan mutlaq seperti ini ya fa'ilillah dikarenakan apa? Dikarenakan tidak dibatasi dengan penyebutan sesuatu setelahnya. Setelahnya tidak ada apa-apa apapun. Bihina fi ghairihi minal maf'ulat, berbeda dengan yang lainnya dari maf'ul-maf'ul yang ada. Karena maf'ul yang lain ada, kemarin kita ambil maf'ulun bihi. Ada maf'ulun bihi. Ada maf'ulun ma'ah. Kalau di sini maf'ul tok, makanya maf'ul mutlak. Paham? Fa'innaha la yaqum 'alaiha ismul maf'ul illa muqayyadan bi haqqi jarrin aw nahwihi. Sebab tidaklah ada, ya tidaklah jatuh atasnya penamaan maf'ul kecuali apa? Dibatasi dengan huruf jar atau yang lain yang semisalnya. Seperti apa? Kal maf'ul bihi wal maf'ul fihi wal maf'ul ma'ah wal maf'ul lah. Ini semuanya ada apa? Ada embel-embelnya. Berbeda dengan maf'ul mutlak, ini maf'ul saja. Makanya ditambahkan maf'ul mutlak. Maksudnya tidak ada embel-embel setelahnya. Paham? Kemudian yang ketiga, hunaka masadiru wa asma. Hunaka masadiru wa asma'u masadiri tu'rab wa haythu ma waqa'at maf'ulan mutlaqan. Di sana ada masdar-masdar ya, hunaka masadir, jamak dari masdar. Wa asma'u masadiri dan isim-isim masdar. Ini menunjukkan adanya perbedaan tipis antara masdar dan isim masdar. Ya, ada perbedaannya. Di sana ada masdar dan isim masdar yang di'rab. Bagaimanapun juga dia jatuh tetap di'rab sebagai maf'ul mutlak. Jadi senantiasa i'rabnya sebagai maf'ul mutlak. Ini diingat-ingat. Ada masdar, ada isim masdar, kondisi apapun dia di'rab sebagai na'am maf'ul mutlak. Wa ilaika ba'du hadan na'am, untukmu penjelasan sebagiannya. Labbaika. Labbaika ini maf'ul mutlak. Hasya lillah. Ma'adallah. Subhanallah. Yang paling banyak subhanallah. Kalau ditanya subhanallah, kenapa kok subhana terus? Tidak subhanallah, tidak subhanillah, tapi senantiasa subhanallah dalam kondisi apa? Mansub. Baik. Kenapa? Karena maf'ul mutlak dari usabbihu subhana. Usabbihu subhana, maf'ul mutlak untuk fi'il yang mahdhuf yaitu usabbihu. Wa fi kullin hudhifal fi'lu wa baqiya maf'ulun mutlaq. Pada semua contoh-contoh ini fi'ilnya dihilangkan dan yang tersisa maf'ul mutlaqnya saja. Subhanallah, ma'adallah. Kama ishtahara ta'biratun katiratun mu'allafatun min maf'ulin mutlaq mahdhufin fi'luhu. Sebagaimana masyhur ibarat-ibarat yang banyak yang tersusun dari maf'ul mutlak yang dihilangkan fi'ilnya. Misalnya apa nih? Misal syukran. Kenapa syukran? Terima kasih, syukran. Ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi mansub, tulisannya seperti itu, tidak pakai nun, tidak pakai syukran, tapi syukran. Karena apa? Maf'ul mutlak dari fi'il apa? Ashkuru syukran. Afwan, afwan, ya maaf. Ini juga apa? Maf'ul mutlak. Kalau ditanya kenapa kok afwan? Nah, karena maf'ul mutlak dari fi'il apa? Fi'ilnya apa? Hah? Yang dimaksud di sini berarti apa? Bagaimana akhirnya? Hah? Nah, ini kan meminta. Afwan, minta maaf. Ya, afwan ya, maaf ya. Kan minta maaf. Ya tidak. Intinya aku minta maaf dengan betul-betul pemaafan. Berarti apa? Ufuni. Afuni afwan, maafkanlah aku dengan sebenar-benar pemaafan. Jadi fi'il, fi'il apa? Fi'il amr. Ya, afuni afwan. Raja'an. Kalau raja'an apa? Arju raja'an, aku betul-betul berharap. Ajaban. Tayyib ajibtu ajaban. Aidan, jadi Allah aidan, khasatan, nam akhussu khasatan, marhaban, urahibu, nam marhaban. Nah ini semuanya apa nih fillah dalam kondisi mansub, ya kan? I'rabnya sebagai apa? Akbar, maf'ul mutlaq. Ingat-ingat, ini faedah banyak kita dapati, sehingga jangan bingung kalau ditanya, syukran kenapa kok tiba-tiba? Apa mansub. Kalau ditanya amilnya apa, berarti bagaimana jawabannya Pak Abdilba? Syukran misalnya, amilnya apa yang menjadikan dia mansub? Apa itu? Hah? Apa yang mahdzuf? Amilnya adalah fi'il yang mahdzuf. Takdirnya kenapa tidak ditulis tadi? Tidak disebutkan kenapa tidak ditulis? Ashkuru syukran atau syakartu syukran. Jadi apa? Amilnya fi'il yang mahdzuf. Faedah yang keempat, al-maf'ulul mutlaq yufidu tawqida da'iman waqad yatajarradu dzalik. Maf'ul mutlaq, alhamdulillah, senantiasa apa? Memiliki faedah tawqid. Jadi faedah utama dari maf'ul mutlaq adalah apa? Sebagai tawqid. Dan terkadang memang murni untuk itu. Baik, murni untuk menunjukkan tauhid. Darabtu darban, aku memukul dengan betul-betul mukul. Baik. Waqad yufidu ma'ahu bayana naw'i idza kana mausufan aw mudhafan. Dan terkadang memberikan faedah untuk apa? Bersamaan dengan tauhid untuk menunjukkan apa? Jenis. Jenis apa? Jenis perbuatan itu apabila disifati atau apabila diidhofahkan. Bayanun nau' untuk menjelaskan jenis. Jadi asalnya kalau ditanya maf'ul mutlaq asalnya memberikan apa? Fungsi apa? Sidik. Maf'ul mutlaq didatangkan fungsi asalnya sebagai taukid, sebagai penguat. Ya, kadang-kadang memang murni untuk tawqid, kadang ada makna tambahan. Di antaranya untuk menjelaskan jenisnya. Apabila disifati atau diidhofahkan misalnya, darabtu darban syadida untuk menerangkan apa? Jenisnya. Jenis pemukulan ini pemukulan yang na'am keras, darabtu darban syadida. Atau menunjukkan apa jenis pemukulan, apa pemukulan karena marah atau pemukulan karena hukuman atau pemukulan na'am karena apa untuk mengajari adab. Tayyib, maka dorob tu dorbal mu'addibi, aku memukul dengan apa pemukulan seorang yang mengajari adab. Au na'am bayan al-adad, atau untuk menjelaskan jumlah. Nahwu darabtu darbatain, aku pukul dua kali pukulan. Jadi dari jenis dan makna yang ditunjukkan oleh maf'ul mutlaq ifanillah, kita perhatikan ada tiga di sini, yaitu yang pertama menunjukkan murni untuk apa taukid darabtu darban. Yang kedua untuk menjelaskan jenis bayan al-naw, yaitu darabtu darbal mu'addibi atau yang lain yang dicontohkan di sini. Yang ketiga untuk apa menjelaskan jumlahnya. Ini juga maf'ul mutlaq. Darabtu darban. Darabtu thalatha darbatin. Aku mukul dia dengan tiga kali pukulan misalnya. Ini semuanya maf'ul mutlaq. Paham? Baik, untuk itu dulu. Dibaca-baca, dipelajari ya. Tahibiyah dan subhanallah.